ini ya. Yuqbalu qaulul amini fir raddi wal itlaf. Diterima ucapan al-amin. Al-amin orang yang amanah. Nah. Fir raddi wal itlaf. Dalam masalah dia sudah kembalikan barang kalau dia pinjam, atau itlaf dalam masalah rusak barang tersebut. Barangmu ini rusak katanya. Maka qaulul amin diterima. Ma'nal qaida al-aminu 'indal fuqaha. Orang yang amanah di sisi fuqaha itu siapa? Kullu mani tamanahu insanun ala malihi. Setiap yang dia diamanahi oleh seseorang atas harta yang dimiliki seseorang tersebut. Ya. Ini saya simpankan barang ana. Ini ada emas, ini ada handphone, ini ada motor, simpan di rumah antum. Disimpannya dengan tempat yang sesuai. Motor di garasi, kalau handphone ditaruhnya di laci, emas ditaruhnya di brankas dan seterusnya. Maka itu namanya apa? Itu aminun, amin namanya dia. Dan amin ya. Yadul amin dia la yadman illa ma'at tafrid. Ya, orang yadul amin dia tidak mengganti kalau ada kerusakan, kalau ada kemudaratan yang ditimbulkan. Ya, rusak barangnya, hilang dan seterusnya, itu tidak mengganti illa ma'at tafrid. Kecuali kalau dia itu semena-mena, sembarangan naruh. Ya, motor enggak dikuncinya. Ya, enggak dimasukkannya dalam pagar. Atau kalau misalkan handphone di case-nya di luar rumah. Nah, kita katakan apa? Dia wajib ganti kalau hilang. Ya. Tapi kalau dia sudah pada tempatnya sesuai dengan urfnya, ya. Kalau misalkan pagarnya dikunci pakai gembok hilang, maka dia tidak mengganti. Tapi ini pembahasan lain. Ini pembahasan qaul amin fir raddi wal itlaf yuqbal. Ucapan dia, klaimnya dia, saya sudah balikkan. Ya, saya sudah kembalikan. Barang ini cacat, maka diterima qaulul amin. Al-aminu 'indal fuqaha kullu man i'tamanahu insan. Kalau terjemahkan dalam bahasa Arab ada susunan seperti ini. I'tamanahu insanun. Fi'il domir fa'il. Maka terjemahannya majhul, pasif. Ya, cara terjemahnya. Ya. Setiap orang yang manusia memberikannya amanah. Ya, itu kepanjangan. Caranya bagaimana? Setiap siapapun yang diamanahi, ya, yang diamanahi oleh seseorang ala malihi, atas harta seseorang tersebut. Radhiya wa radhiya bi baqaihi bi yadihi, dan dia ridho, yang punya harta ridho. Ini bi baqaihi bi yadihi, disimpan di orang tersebut yang diamanahkan. Sawa'an li maslahatin, sama saja itu untuk maslahat. Ta'udu li malikihi, yang kembali maslahat tersebut kepada pemilik barang. Ka muda'un, ka muda'in, seperti orang yang menyimpan barang. Au ta'udu lil ha'izi kal murtahin, atau orang yang dia ha'iz, dia apa ha'iz ini, kalau kita booking tiket itu haiz namanya, ya, apa itu namanya, yang dia mengamankan barangnya, ya, mengamankan barang, ya, haiz, atau kembali kepada orang yang dia mengamankan barangnya atau hartanya, kal murtahin, ya, seperti orang yang merohankan barang. Aulaha aulahuma ma'an kal mudharib, atau untuk keduanya maslahat tersebut ma'an, seperti mudharib, orang yang mudharabah, ya, saling mudharabah. Maka itu namanya al-amin, ya. Yang pertama muda', muda' ini orang yang diamanahkan barang. Ana simpan motor ana di rumahnya Rizki. Rizki namanya muda, ya, itu apa, orang yang diamanahkan barang, disuruh jaga barang, disuruh simpankan barang. Nah, dia amin indal fuqaha, Ya. Kenapa? Karena sesuai ta'rif, setiap yang dia diamanahi barang, ya ini amanahkan. Ya, diamanahkan itu berarti dia tidak bayar. Ya, beda kalau kita sewa. Sewa, anda amanahkan ke dia, tapi anda apa? Ambil bagian harta atau bagian keuntungan dari dia. Ya, murtahin, orang yang dia disimpankan rohan, ya ini barang jaminan anak kewahyu, berarti dia murtahin, anak rohin, dia murtahin. Nah, kita katakan bahwasanya pak si wahyu amin dia, ya, rusak barang itu hilang tidak sengaja, maka pak dia tidak mengganti. Tapi kalau dia katakan apa barangnya sudah anak kembalikan ya ke pemiliknya, ya anak kembalikan tanggal sekian di tempat ini, maka apa yuqbalu qaulul amin firrat wal itlaf aulahuma, atau maslahatnya kembali ke keduanya, ya kembali ke keduanya. Ya, kalau itu kan tadi kembali kepada siapa pemilik, ya anak simpankan ke dia. Ya, disimpankan maslahat itu untuk siapa? Untuk anak, bukan untuk dia. Bukan untuk muda. Ya, anak rohankan barang ke dia. Ya. Berarti maslahatnya untuk siapa? Untuk yang menghutangi, ya. Dia menghutangi. Anak yang berhutang, anak rohankan barang. Maka maslahatnya untuk menjaga lil haiz itu namanya, untuk menjaga haknya dia yang anak pinjam. Agar kalau enggak bisa bayar, itu dijual. Ya, untuk mengganti. Itu namanya lil haiz. Aulahuma ma'an, atau maslahatnya untuk keduanya, kal mudharib, seperti orang yang mudharabah. Ya, mudharabah. Ya, ana serahkan uang, ini uang. Antum jualan terserah, nasi goreng, mie goreng terserah. Ya, jual telur, susu kambing dan seterusnya, maka itu ana serahkan barang ini, ya. Maka dia amin, ya, bagi anak. Dia orang terpercaya bagi anak, karena anak serahkan barang, ya. Anak amanahkan harta. Maka maslahatnya untuk keduanya. Dia jaga harta itu dengan cara dia perjualbelikan yang selayaknya, ya. Dia tidak menghutangi orang yang tidak jelas. Dia tidak jualan di tempat yang sepi, ya, dan seterusnya. Maka apa? Maka maslahatnya kembali ke siapa? Keduanya. Karena kalau untung kami dapat bersama, kalau rugi kami rugi bersama. Itu namanya mudharib. 6. Warraddu masdar raddahu ay arja'ahu. Ya, dia kembalikan, ya, arrad, yaitu barang yang kemarin antum rohankan sudah anda balikan, ya. Ada buktinya. Ini CCTV ada. Maka kita kata dia diterima kaulnya. Wattalaf al-halak, ya, barang yang antum rohankan hilang, tidak ada anak ini, tidak ada anak lalai, anak sudah simpan di brankas, aman sudah, gemboknya ini, ya, nah, kunci gemboknya ini, lihat gemboknya rusak, tidak tahu anak. Maka apa, ketika dia katakan seperti itu, klaim seperti itu, maka kita terima ucapannya, amin. Ya. Beda kalau ghairu amin, ghairu amin itu yad doman. Ya, yad amin dengan yad doman. Yad doman itu seperti yang dia tadi ijarah. Ya, ana sewa motor Rizki. Ya, motornya bagus. Ana katakan motornya antum rusak di jalan. Ya, ini ada yang rusakkan. Maka apa? Dari terima kola ana. Karena ana bukan amin. Ana yad doman. Ana menanggung. Ya, menanggung. Kenapa? Karena ana yang menyewa, ana dapat keuntungan dengan apa? Dengan ana mendapatkan manfaat barang. Maka kalau rusak, ana juga yang nanggung. Ya, karena itu di tangan ana sekarang. Ya. Maka pak, kalau amin diterima kolnya. Wa ma'nal qa'idah annahu idza talifat al-ain. Jadi bedanya apa? Kalau amin, kalau dia mengatakan sudah saya kembalikan, sudah ini sudah rusak, dia apa? Dia diterima kolnya. Kalau terjadi kerusakan, maka kita katakan dia tidak mengganti karena dia yadul amanah, yad amin. Ya, kecuali kalau dia yang lalai, disimpannya sembarangan, hilang, maka dia ganti. Kalau disimpannya di tempat yang semestinya, dia tidak ganti. Beda dengan yad doman, ya, ana sewa motor orang. Kemudian anak sudah gembok, 10 gemboknya hilang, ya, maka anak ganti. Meskipun apa? Meskipun sudah anak gembok dengan gembok yang paling aman. Ya, karena dhaman, yad dhaman. Itu kaidah lain itu. Ya, itu kaidah lain. Tidak disebutkan di sini, tidak disebutkan. Antum tulis kaidahnya. Yadul amin la yadmanu. Ada kaidah kaitannya dengan ini, tapi tidak disebutkan oleh Syekh sampai akhir, tidak ada. Yadul amin la yadmanu illa ma'at tafrid. Yadul amin la yadmanu illa ma'at tafrid. Wa yadud dhaman yadmanu, yadmanu walau bila tafrid, walau bila tafrid. Sudah? Ya. Qayyad dhaman la yadmanu walau bila tafrid. Dengan ta tafrid ta. Farrata yufarritu. Tafrid. Itu di hadis ada, di hadis disebutkan laisat tafridu wa innama tafrid man salla man ya waqad kharaja waqtuhu, kharaja waqtuha, atau senada dengan itu. Tafrid itu yang dia salat di luar waktu. Ma'nal qaidah annahu idza talifatil ain biyadil amin, ya, kalau rusak barang biyadil amin, di tangannya al amin, orang yang diamanahi, min ghairi ta'addin, tanpa ada ta'addi. Ta'addi itu tafrid tadi. Minhu wala tafrid, tanpa dia melampaui batas, tanpa dia lalai. Ya. Atau berlebihan. Ya. Awid da'a raddaha, atau dia mengklaim sudah saya balikin barang itu, ila sahibiha, ke pemiliknya. Fa innal qawla fi dzalika qawluhu ma'a yaminihi. Maka kita katakan perkataan yang diterima adalah perkataannya al-amin, ya, yang diamanahkan, ma'a yaminihi, dengan sumpah. Dia cukup sumpah, demi Allah sudah saya balikkan barangnya antum, ya, hari ini tanggal sekian di tempat ini. Sudah, maka kalau seperti itu qadi, ah, sudah dikembalikan, sudah, dia sudah sumpah. Tapi kalau dia tidak mau sumpah, maka siapa pemilik barang yang klaim katanya barang belum dibalikkan, ya, antum, ya, antum ngomong belum dibalikkan dan sumpah. Dia dulu datangkan saksi. Dia datangkan saksi. Kalau dia datangkan saksi, maka apa? Maka dia yang benar. Fa innal qawla fi dzalika qawluhu ma'a yaminihi, li'annahu yunkiru dhaman alladhi yad'i sahibuha 'alaihi. Kenapa qawlul amin itu diterima dengan dia sumpah? Karena dia yunkiru dhaman, dia mengingkari ad-dhaman, yaitu jaminan, ya, alladhi yadda'ih, atau ganti rugi yang diklaim oleh pemilik barang kepada dia, kepada si al-amin ini. Wal aslu bara'atu zimmatihi minhu. Nah, ini apa, pegang kaidah lain, yaitu bara'atu zimmah. Al aslu bara'atu zimmatihi, hukum asalnya dia apa, al-amin ini dia lepas dari tanggungan, dia lepas dari tanggung jawab. Antum salah sendiri, sudah amanahkan ke dia, antum sudah simpan wadiah ke dia, antum sudah rohankan barang ke dia, salah sendiri antum, kenapa muamalah dengan dia? Kalau antum tidak percaya, ya mestinya antum tidak simpan barang di dia. Ya, antum simpan barang di dia, bukti bahwasanya antum percaya dengan dia. Maka konsekuensinya, antum harus siap kalau dia itu mengatakan sudah saya kembalikan atau rusak atau semisalnya, maka antum harus percaya dan dia sebagaimana antum percayakan barangnya antum di dia. Maka apa? Cukup sumpah. Maka diterima. Kalau dia mengatakan sudah saya balikan demi Allah, enggak, belum ada, maka kita katakan apa? Diterima. Karena al-asl bara'atu dhimmatihi. Karena hukum asal pemilik si Amin ini, dia lepas dari tanggungannya ketika dia sudah katakan sudah saya kembalikan dengan sumpah. Nah. Oleh karenanya kata para ulama, ketika seseorang dia amanah ya, itu dimuliakan dalam syariat ya, sampai pun dalam masalah kasus seperti ini ya, yadul amin yadul amanah fala yadman illa ma'at tafrid ya wa ta'addi. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya kata para ulama juga, tangan yang dia mencuri maka dia dipotong. Padahal ya, padahal dipotong dia dengan sebab rubu' dinar. Rubu' dinar itu kan sekitar 500 ribu sampai 700 sekarang. Ya. Tetapi kalau ada orang yang dia potong tangan orang lain, ya, maka dia harus kisos. Ya. Kalau tidak kisos, enggak. Anda mau kisos, ganti dengan harta. Dia bisa ganti dengan harta yang beratus-ratus kali lipat dari 500 ribu tadi itu. Ya, jadi kalau ketika dia amanah, ya, ketika amanah itu maksudnya dia tidak salah, dipotong tangannya, tidak salah. Maka dia dapat ganti rugi yang berkali lipat karena amanah. Tapi kalau tangannya, tangan kadzib, tangan pendusta, tangan penipu, ya, yang dia mencuri barang orang, maka meskipun cuma mencuri 500 ribu dipotong dia. Ya. Paham maksudnya? Ya, itu pentingnya amanah. Ya. Dalilul qaidah qaulu sallallahu alaihi wasallam qaulu ta'ala wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, wajhul istidlal annal qaula bitadminil umana, bahwasanya ucapan al-qaul bitadminil umana dengan kita pendapat yang mengatakan tadmin al-umana, orang yang amanah itu disuruh ganti rugi, maka yufdi ila ta'attul masalihin nasi wa jarayan al-qati'ah bainahum, maka itu mengakibatkan ta'attul masalihin nas, rusaknya kemaslahatan manusia, masyarakat rusak jadinya. Karena apa? Apalagi kalau sudah amanah saja dia harus bayar denda, dia harus menanggung resiko ini itu. Ya. Tidak ada yang siap jadi orang amanah kalau gitu nanti. Ya. Anak titip barang anak simpan, oh enggak berani afwan. Ya nanti ada apa-apa anak yang kena. Akhirnya seperti itu jadinya. Ya. Ya ta'attal ta'attal ta'attal masalihun nas wa jarayan al-qati'ah bainahum, akan terjadi putus hubungan antara mereka. Ya. Kalau ana mengganti, ngapain antum percayakan ana dari awal? Antum simpan barang antum ke ana, ngapain antum simpan barang kalau antum suruh ana ganti juga padahal ana ndak melakukan kesalahan. Dicuri, namanya dicuri. Ya sudah ana gembok, aman semuanya. Ada CCTV dan seterusnya. Maka apa? Putus hubungan mereka jadinya. Ya, maka syariat menjaga itu karena hubungan manusia lebih utama, ya, lebih utama. Fala ta'alufa wala ta'awuna hina idzin. Maka kalau kita terjadi seperti itu, tidak ada ta'aluf, berarti tidak ada saling kasih sayang, saling menghargai dan semisalnya, saling ta'awun. Ya. Itu menafikan apa yang difirmankan Allah, perintahkan Allah ta'anu al-birri wa taqwa. Wa qawlu sallallahu alaihi wa sallam man awda'a wadi'atan falar daman alaihi, siapa yang dia menyimpan barang maka falar daman alaihi, tidak ada ganti baginya. Ay man awda'a wadi'atan indal amin, maknanya siapa yang menyimpan barang kepada orang yang dipercaya. Halakat, kemudian rusak, fiyadih, rusak atau hilang ya, dan semisalnya fiyadih ya, ketika posisi masih di tangannya si Amin. Bila ta'addi tanpa ada melampaui batas, fala dhamana alaihi, maka dia tidak ada ganti. Min tatbiqatil qaidah al-muda' aminun. Orang yang disimpankan barang, disisipkan barang, dia amin. Falau idda'a anil wadi'ata suriqat minhu. Kalau dia klaim barang yang dititipkan sudah dicuri, au akhadha zalimun qahran, atau diambil oleh orang zalim secara paksa, ya, diambil, ditodong dia, diambil, maka apa? Maka suddiqa biyaminih wala yadman, dia dipercaya dengan sumpah, ya, demi Allah sudah dicuri dengan zalim. Ya, ada saksi, tidak ada saksi, tidak ada saksi, saksiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan diterima qaulnya dengan yamin. Tapi kalau dia katakan sudah dicuri, betul ananda bohong, betul ananda bohong, ya, berani sumpah? Tidak, karena takut kalau sumpah, nah, maka tidak, tidak diterima, ya. Kenapa? Karena statusnya dia amin, ya, dia kuat, tetapi masih ada tuhmah, ya, masih ada tuhmah. Tuhmah itu tuduhan yang mungkin terarah kepadanya. Tapi dengan adanya yamin, sumpah, maka sumpah ini menutupi titik kelemahan tadi, yaitu tuhmah itu tadi. Ya, dengan sumpah, maka masa dia sudah sumpah demi Allah dituduh lagi? Ya sudah. Makanya kalau kita jadi qadi, atau kita jadi wali kelas, atau jadi ketua RT, atau jadi, ya, semisalnya kemudian ada dua bersengketa, ya, jangan buru-buru disuruh sumpah, jangan ada yang sumpah dulu. Siapa yang ini klaim, siapa yang dituduh, ya, tentukan dulu itu, ya, baru ini liatin aturannya. Itu ada disebutkan dalam kitabul qadha, ya. Kenapa? Karena kalau sumpah sudah dia, ya, sumpah atas nama Allah itu berat, ya. Maka apa? Maka jangan main-main dengan sumpah. Di antara tatbiqatil qaidah, ya, wali disebutkan di situ, suddiqa biyaminihi wala yatman. Walau idda'a raddal amanah, kalau dia klaim juga, dia sudah balikkan barangnya, ala mani tamanahu, ya, kepada orang yang mengamanahi dia, suddiqa biyaminihi, dia juga diterima qaulnya dengan yamin, sumpah. Yang kedua, idza da'a syarik, idza da'a asyariku talafa mali syarik, syarikah, ya. Misalkan ana dengan si Wahyu ini saling kerjasama, ayo kita bareng syarik. Asyarakah itu uang sama uang, sama-sama kerja. Ini uang ana, uang 100 juta, si Wahyu 50 juta. Berarti apa? Ana punya nisbah 2/3, dia 1/3, kan seperti itu. Atau gampangnya 50 juta 50 juta, setengah-setengah berarti. Ini uangnya diambil, gabung, kita sama-sama beli handphone, jualan handphone. Berarti di setiap handphone itu 50% milik anak, 50% milik Wahyu. Nah, kita katakan itu syarakah. Nah, kemudian anak klaim, ya, bahwasanya uang atau handphone yang kita sudah beli itu rusak. Ya. Kok bisa rusak? Iya, ada kebakaran, atau ada ini, ada itu, bencana, ya, maka fa'innahu yusaddaq, maka dia, fa'innahu yusaddaqu, dia diterima qaulnya, li'annahu amin, karena dia amanah, ya, amanah. Jadi apa? Jadi dia amin, karena ana sudah taruh uang ke dia, barang-barang kita, jadi sama dengan ana percaya dengan dia, ya. Maka kalau kita sudah percaya seperti itu, beda kalau dengan apa? Beda kalau dengan sewa menyewa, ya, sewa menyewa, sewa menyewa. Ketika kita bayar, ya, apa ada di penyewaan motor itu dia tunggu dikenal dulu baru dia mau? Kalau anda kenal, anda tidak mau sewakan, ya, kan tidak seperti itu. Siapa saja yang datang, penting ada KTP, ada ini, disewakannya, ya. Nah, itu namanya bukan yadul amin, yad doman. Tapi kalau masalah apa, syarokah, kalau misalkan anda tidak menganggap dia amanah, tidak akan anak serahkan barang anak. Li'annahu amin. Wa kadza yusaddaqu idza da'arrat 'ala syarikihi. Begitu pula diterima qaulnya kalau dia mengklaim bahwasanya sudah saya balikkan uangnya kepada sahabat saya, sahabat syariknya saya. Yang ketiga, amil al-mudharabah amin. Ya, amil, ya. Anak kasih uang ya ke Hasan, ana bilang ini uang 100 juta. Bisnis, terserah antum bisnis apa, pokoknya apa? Dagang yang manfaat. Ya, jualan parfum. Ya. Dia namanya amil, ya, dia amil. Enggak ada uangnya dia, dia cuma jualan. Maka itu amil asyar al-mudarib al-mudarabah. Amin. Dia aman, amin amanah dia. Hayaqbal qawlu idza da'a halakal mal. Diterima kalnya kalau katakan parfumnya rusak, tumpah semuanya, ada tikus, ya. Tikus abrak-abrik ini. Maka apa? Sumpah antum. Ya, sumpah dia selesai. Ya, ludes. Ya, berapa ratu, berapa puluh juta. Sudah mau diapakan. Ya. Tapi itu kalau dia tidak ada tafriid, ingat itu. Kalau tidak ada tafriid. Maksudnya betul sudah ditaruhnya di box, betul ini ditutupnya ya. Di kaca dengan etalasenya. Ya, qadarullah. Tikusnya ini bisa dibukanya, etalasenya. Bukanya. Diciumnya wangi. Maka apa mau diapakan ya? Yang keempat, tapi kalau dia enggak ditaruhnya sembarangan ya. Enggak ditaruhnya di tempatnya, maka dia ganti. Meskipun dia sumpah ya, ganti. Yang keempat, lauqila syakhsun ala ain lit tasarruf fiha bi bai'. Nah, diwakilkan. Ana wakilkan kepada si Abid. Ana katakan ini uang. Antum apa? Jual beli. Ana wakilkan antum untuk jual beli. Beli dulu buah-buahan, kemudian jual. Ana wakilkan antum jual dan beli. Ya, bibain au ijarah atau sewakan barang ini. Santri-santri. Patalifat, rusak barangnya. Talifatil ain. Ya, rusak barangnya itu, motornya rusak, buah-buahnya busuk dan seterusnya. Biadil wakil. Ya. Maka kalau rusak di tangan al-wakil si Abid ini biduni ta'addin tanpa ada dia kelalaian wala tafrid tanpa melampaui batas tanpa lalai maka dia tidak nanggung ya. Fa innahu la yadman ittifaqan tidak menanggung dia ittifaqan disepakati itu. Li'annahu amin karena dia amin ya itu apa? Dengan catatan tadi bila ta'addin wala tafrid. Kalau misalkan ya ada yang Ustaz pinjam handphonenya antum mau telepon orang tua sebentar aja simpan baru dipegangnya jatuh ya baru dipegangnya jatuh ganti atau enggak? Hah? Ganti atau enggak? Yang ganti angkat tangan. Nah, ganti dia, ya. Yadzaman dia. Kenapa kok bisa? Ada orang dikasihkan gini, dia pegang sudah jatuh. Ya, itu kan apa orang jabla apa istilahnya? Gemula itu. Ya. Yang dia ditiup angin terbang. Ya. Nah. Beda kalau belum diserahkan, baru pegangnya, dilepaskan. Lah, ana pikir antum ahli sirkus, bisa bisa refleks ya. Jatuh sama suruh. Jatuhkan lagi katanya. Yang kelima, idza talifa al-waqfu waqaf rusak biadin nazir alaihi. An-nazir itu yang dia diamanahkan untuk jaga wakafnya. Ini anak amanahkan kebun untuk fukara hasilnya. Ya, siapa yang dijadikan nazir? Nazir itu penanggung jawab. Ya, ini aja tetangga kebun ini. Ya sudah, ya Pak Ucok misalkan, ya pergi. Dia apa? Dia nazir. Kata nazir ini, ya, rusak ininya. Buah-buahan yang ada di pohon ini. Ada hama. Ya, sepekan ini ada hama. Banyak jangkrik, banyak ini. Ya, kita katakan dia amin, maka dia tidak mengganti kalau tanpa ta'addin ya. Ka'an in hadamat hiddar, rusak atau roboh bangunan al-mauqufah yang diwakafkan. Maka dia tidak mengganti. Aw suriqatil kutub al-kutubul mauqufah, kitab-kitab yang diwakafkan dicuri orang. Ya. Tapi Masya Allah kalau ada orang mau curi kitab ya, curi kitab. Di Yaman itu, di ibu kota Sana'a, waktu dahsyat peperangan ini, mereka kan bombardir itu Jamiatul Iman. Jamiatul Iman itu jamiah terbesar, termasuk terbesar di sana, jamiah tempat belajarnya ini penuntut ilmu syar'i. Dibombardir, ya hancur kabur orang-orang. Ya, banyak kitab, banyak harddisk, banyak laptop. Datang tentara di sana, bawa senjata, ngekot-ngekot, diambilnya semuanya. Kitab-kitab diambil, dibawa ke pasar loak, dijual murah. Ya. Ada teman anak, kita ke pasar loak, beli kitab, banyak kitab murah ini. Tapi kitab murah itu punya temannya antum, itu dijual di sana. Ya. Kalau kita tahu, haram. Kalau kita tidak tahu, mubah. Ya. Nah, dulu pas itu, ana beli, ana ikut beli juga. Ana ikut beli juga, tapi ana cari yang enggak ada namanya. Kan enggak ada namanya, bilang enggak tahu. Memang pasar kitab second. Jadi di sana ada jual kitab second khusus. Jadi kitab-kitab second, tafsir ini, tafsir itu, murah-murah. Ya, enggak ada namanya. Teman ana yang ngajak ana dicek. Ada namanya si fulan ini gitu. Balikin ini. Karena apa? Karena itu bukan milik orangnya. Ada tulisannya Jamiatul Iman, ini punyanya nih, ya. Antum apa? Balikin. Ya, anak kan beli, ya itu apa? Kalau sudah tahu seperti ini, wajib balikkan. Mimma yustafna minal qa'idah al-murtahin. Al-murtahinu wal-musta'jir. Ya, orang yang dia diamanahkan rohan atau orang yang dia disewa. Ya, saya sewa jasanya antum. Nah, si fulan itu la yusaddiqani fi da'war rad 'alal asah. Kalau masalah itlaf iya, tapi masalah rad la. Ya, barangnya rusak. Ya. Iya, tapi kalau sudah saya balikkan la. La yusaddiqani tidak diterima qaul mereka. Ya. Bidak warat kalau dia klaim sudah saya balikkan barangnya. Ya. Al mustajir. Ya betul. Ya yang menerima rohan dengan yang dia apa? Dengan yang menyewa barang. Ya menyewa barang. Maka kita katakan barangnya antum anak saya betul, tapi sudah anak balikkan. Ya anak balikkan. Ke siapa antum balikkan? Ke anak antum. Ditanya anaknya tidak ada, maka apa? Da'warat la alal asah. Menurut pendapat yang terkuat, karena ada khilaf di madhab. Ma'akau nihima aminani. Padahal keduanya itu amin. Al mustajir amin. Ya betul dia amin ya. Coba nanti dipastikan itu di masalah. Lihat amin ya. Lihat masalah ijarah. Lupa ingat. Li'annahuma akhadzal 'ain li gharad anfusihima. Oh betul ya. Ya. Dia ketika menyewa barang dicek dulu pastikan ini ya, yang al mustajir ya, yang dia menyewa barang, karena keduanya dia akhadzal ain mengambil barang li gharad anfusihima untuk tujuan diri mereka berdua, yang murtahin ngambil barang rohan untuk mengamankan uangnya dia yang dipinjam kalau al mustajir dia nyewa barang. Siapa maksudnya ini ya? Ya annahuma akhadha al-'ain li gharad anfusihim. Itu dicek yang coba coba ma nih. Takrir coba. Al-Mustajab. Ya. Karyawan kita. Berarti dia apa dia? Amil. Dia karyawan apa dulu? Kayak di tempat antum itu. Cari ijarah. Kita punya usaha bakso. Ah. Ada pelayannya. Pelayannya mencari kantong. Kita bayar, kalau kita bayar dia ya modal semua dari kita, bahan semua ini kita, cuman sewa dia untuk jaga. Nah, maka kita ijarah pembahasannya. Nah ini makanya anak bingung, ini dia kok mustajir, mestinya iatnya iat iat doman. Coba sini. Ijarah sudah. Talaful ain al musta'jarah bi ijaratil ain tabtul ijarah idh talifat ain. Dhamanul ain al musta'jarah yadul musta'jir yad amanah, ya. Dia yad amanah, yadul musta'jir yadu amanatin. Ana nyewa motor, ana yad amin. Fala yadman ila idza talifatil ain. Ana tidak nanggung kalau misalkan ada rusak. Tadi keliru ya. Idza talifatil ain al mu'ajjarah. Illa idza kana muta'addiyan fayadman. Kecuali kalau dia ta'addi, yadman. Ya tadi itu kalau kita sewa penjaga untuk ini bakso, jaga bakso, pecah mangkoknya, kalau dia tidak sengaja tidak ganti. Kalau sengaja ganti. Orangnya misalkan yang makan itu menghina masakannya, bakso apa ini? Ya, enggak ada enaknya. Marah dia, dihempaskannya. Ya. Ganti. Wa huwa musaddaqun fi da'wat talaf. Ya, dia diterima kalau dia katakan ini rusak. Ya annaha talifat biduni ta'addin. Kalau dia klaim ini rusak tanpa saya sengaja, tanpa saya lalai. Ya. Tapi apa dengan tadi yamin bi yaminihi. Ya, tapi kalau dia katakan saya sudah balikkan barangnya antum. Antum sudah, ana sudah sewa sepekan. Ya. Baru lima hari sudah saya balikkan. Itu la yusaddaqu. Ya, tidak diterima call-nya. Kalau talaf iya, mal yamin. Tapi kalau da'war ratla illa bi bayyinah, kecuali dengan bayyinah. Ya, had bayyinah. Datangkan bayyinah. Bayyinah itu berarti dua orang saksi. Qa'idah. Tulis kaidah ini, tulis. Qa'idah. Kullu aminin idda'arrat. Kullu aminin idda'arrat ila man ittamanahu. Suddiqa biyaminih. Kullu amin idda'a arrat ila man ittamanahu suddiqa biyaminih. Illal mustajir wal murtahin. Illa al mustajir wal murtahin. Fala yusaddaqani illa bibayyinatin. Li'annahuma akhadha sanna. Akhadha al-mal ligharab anfusihima. Ligharab anfusihima. Ya, jadi apa jadi? Setiap amin itu kalau dia mengklaim saya sudah balikkan barangnya. Ya, sudah balikkan barangnya. Maka dia klaim tersebut diterima, suddiqa biyamini. Saya sudah balikkan kepada pemilik barang. Ya. Kita katakan antum sumpah. Sumpah dia, maka kita terima qaulnya. Illa al-musta'jir, kecuali al-musta'jir wal-murtahin. Al-musta'jir, orang musta'jir itu orang yang nyewa barang, anak nyewa motor, nyewa mobil. Ya, anak katakan sudah anak balikan, anak sumpah, sudah diterima. Ya, karena kata illa al-musta'jir. Al-murtahin gitu juga. Ya, barang yang antum rohankan sudah anak balikan. Kita katakan tidak diterima. Anak sumpah, sudah diterima. Atas sumpah. Ya, fala yusaddaqani illa bibayyinatin. Dia tidak diterima qaulnya kecuali dengan bayyinah. Buktinya mana? Ya, datangkan saksi. Tidak ada saksi, maka apa? Ganti. Berarti apa? Belum dia balikkan. Karena dia mengambil barang itu untuk tujuan dirinya mereka. Disebutkan di sini di ta'liq, hadza fil musta'jir lil ain. Ini kalau dia ijarah ain. Yang maksudnya dia sewa barang, ya, sewa HP, sewa mobil, itu tidak diterima dakwa rot. Ya, dia sudah klaim sudah balikan barang. Beda kalau dia misalkan amal itu saya sewa jasa antum untuk jahitkan baju ini, untuk buatkan barang ini, untuk buatkan benda itu, didatangkannya bendanya, maka itu amal namanya, ijarah amal. Ya, dia katakan apa, saya sudah kembalikan bajunya itu, maka ini diterima meskipun tanpa bayyinah. Ya, cukup dengan biyaminihi. Amal ajiru lil amal. Adapun orang yang disewa untuk bekerja fi ainin, pada benda, ya, buat sesuatu, kal khiyatah, seperti jahit baju, awal kitabah atau nulis, fi sahifatin, di koran, fa saddaqu fi da'wah, maka diterima klaimnya, dia sudah balikkan baju atau korannya. Biduni bayyinah, tanpa saksi. Dia cukup yamin, cukup dia katakan demi Allah saya sudah balikan. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.